Saat kau mulai tertekan, menahan semua beban, masalah yang selalu ada membuatmu tak berdaya. Jangan putus asa, Tuhan selalu ada. Ingatlah padanya, teruslah berdoa. Kebaikan diberikan pada orang yang sabar. Kemenangan selalu ada untukmu yang berusaha. Tuhan selalu mendengar. Jangan pernah berhenti. Menahan semua beban, masalah yang selalu ada membuatmu tak berdaya. Jangan putus asa, Tuhan selalu ada. Ingatlah padanya, teruslah berdoa. Jangan pernah berhenti untuk berdoa.